Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan baca kitab Ad-Da'u wa Dawa' lil imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Baik, masih pada penjelasan beliau rahimallahu ta'ala tentang bahwasannya berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dari dosa yang terbesar. Dan beliau sebutkan berbagai macam perbuatan, berbagai macam amalan yang merupakan bentuk buruk sangka seorang hamba kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Baik, maka demikian pula orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang hamba yang menyamakan makhluk yang lemah dengan Al-Khaliq yang maha sempurna, maka itu bentuk buruk sangka. Itu adalah bentuk seorang hamba berburuk sangka kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha sempurna, dia samakan, dia anggap sama seperti makhluk yang lemah. Baik, qala rahimahullahu ta'ala, wa hal qadarahu haqqa qadrihi man syaraka bainahu wa baina aduwihi fi mahdi haqqihi minal izlal wa ta'zim wa ta'ati wa dhul wa khudu wa khauf wa raja. Berikutnya, dan apakah seseorang telah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya pengagungan ketika dia menyamakan, menserikatkan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan musuhnya pada perkara yang merupakan hak khusus baginya, perkara yang merupakan kekhususan uluhiyah, kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi oleh hamba tersebut diberikan, disamakan kepada musuhnya, musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari pengagungan, ketaatan, kerendahan, ketundukan, rasa takut dan rasa harap, dia mengharapnya kepada selain Allah, dia takutnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, pengagungannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia merendahkan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hakikatnya orang yang melakukannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dari bentuk-bentuk ibadah tersebut, dia telah memberikan bentuk ibadah kepada musuh Allah, yaitu syaitan. Dia telah berbuat ketundukan kepada syaitan. Itu bentuk peribadahan kepada syaitan. Baik. Maka syaitan adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ketundukan, pengagungan, khauf, raja, itu kekhususan hanya untuk Allah semata. Maka apakah orang yang memberikan sesuatu yang merupakan kekhususan Allah, dia berikan kepada musuhnya, kepada setan, dia telah mengagungkan Allah? Tentunya tidak. Qala falau ja'ala lahu min akrabil khalqi syarikan fi dhalika lakana dhalika jara'atan wa tawassuban ala mahdi haqqihi wa istihanatan bihi wa tasyrikan bainahu wa baina ghairihi fima la yambaghi wa la yasluhu illa lahu subhanah. Kalau seandainya seseorang menjadikan makhluk terdekat, malaikat terdekat, para rasul yang diutus, manusia yang paling mulia, itu diberikan sebagian dari hak khusus bagi Allah tadi, ketundukan, roja, khauf, kerendahan kepada mereka, itu saja merupakan bentuk kelancangan, bentuk melancangi hak khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berbuat lancang. Hak Allah subhanahu wa ta'ala dia kebarikan kepada selainnya. Maka itu bentuk perendahan, bentuk mensyarikatkan al-Khaliq dengan selainnya, menyamakan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya pada perkara yang tidak pantas, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Dia semata, ya. Ini kalau seorang manusia menyekutukan Allah dengan makhluk yang terdekat, ya, malaikat terdekat, ya. Malaikat yang mulia, para rasul, ya, para nabi, ya. Itu pun perkara yang besar tidak boleh, itu bentuk berbuat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala fa kaifa wa innama yusraku bainahu wa baina abghadil khalqi ilaihi. Maka bagaimana lagi kalau seorang hamba itu dia berbuat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala antara dia dengan makhluk yang paling Allah benci, yaitu setan tadi. Wa ahwanihi alaihi wa amqatihi ma indahu wa huwa aduhu 'alal haqiqati. Allah dipersekutukan dengan makhluk yang paling rendah, paling hina, paling Allah benci, yang merupakan musuh hakiki, ya. Musuh yang hakiki, ya. Qala fa innahu ma abada man abada min dunillah illa syaitan. Maka tidaklah seorang hamba beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala kecuali hakikatnya dia beribadah kepada setan, ya. Baik, ini kaidah yang agung, ya. Setiap hamba yang dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala berarti dia berbuat taat kepada musuh Allah Subhanahu wa taala, berbuat taat kepada setan. Maka semua setiap hamba yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia menghamba kepada setan, ya. Baik, maka ini hakikat orang yang beribadah kepada selain Allah, itu beribadah kepada setan. Kalau dia beribadah kepada setan, berarti dia menjadikan musuh Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutunya, ya. Dia memberikan sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, itu peribadahan kepada makhluk yang paling rendah, yang paling hina, yang merupakan khusus musuhnya yang hakiki, ya. Baik. Maka itu bentuk perbuatan seorang hamba tidak mengagungkan Rabb-nya Subhanahu wa taala. Baik, maka setiap hamba yang berbuat maksiat, berbuat dosa, maka hakikatnya dia telah mentaati setannya, ya. Dia telah mengikuti perintah setannya, ya. Melanggar perintah Rabb-nya, ya. Baik, maka ini diperhatikan, ya. Jadikan ini sebagai rambu-rambu, ya, peringatan, ya. Ingat, ketika kalian punya kehendak, punya keinginan berbuat maksiat, maka ingat, berarti kalian tunduk, kalian patuh, kalian mengikuti perintahnya setan, kalian telah menjauh dari ketaatan kepada Ar-Rahman, ya. Baik, maka jangan mau, jangan ridho menjadi budaknya setan, ya, menjadi pengikutnya setan, ya. Maka kadar kepengikutannya itu sesuai dengan kadar penyelisian dia, ya. Semakin besar penyelisiannya kepada syariat, maka semakin besar pengikutannya kepada setan, ya. Baik, semakin besar ketundukannya kepada setan ketika dia semakin melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia telah menjadi hambanya setan, ya, diperbudak oleh setan, ya. Baik, dalilnya dalam surat Yasin ayat 60, ya. Qala Allah taala, alam ma'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukankah aku telah perintahkan kalian, wahai anak Adam, wahai manusia, wahai keturunannya Adam, janganlah kalian beribadah kepada syaitan, janganlah kalian beribadah kepada syaitan." Siapa yang beribadah kepada syaitan? Itu setiap orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia beribadah kepada syaitan, ya. Karena yang memerintahkan berbuat syirik itu adalah syaitan. Yang memerintahkan dia memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syaitan. Ketika dia melakukannya, maka hakikatnya dia patuh tunduk kepada syaitan, maka hakikatnya dia beribadah menghamba kepada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata, ya. Musuh yang sebenarnya tidak pernah sekejap mata pun syaitan menginginkan kebaikan untuk kalian, ya. Tidak pernah sekejap mata pun syaitan itu menginginkan kebaikan untuk manusia, ya. Yang mereka inginkan adalah menjerumuskannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala wa anibuduni hadza siratun mustaqim, dan beribadahlah kepada aku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan yang lurus, ya. Baik, maka selainnya yang beribadah kepada selain Allah, siapapun yang diibadahi, maka hakikatnya beribadah kepada syaitan. Dan itu bukanlah sirat al-mustaqim, ya. Baik, yang lebih jelas lagi, ya, dalam surat Saba, ya, ayat 40. Qala rahimahullah ta'ala, walamma abadal musyrikun al-malaikata bizahmihim, waqa'at ibadatuhum binafsil amri lisayatin, wahum yadunnuna annahum ya'budun al-malaika, ya. Maka ketika orang-orang musyrik terdahulu, ya, orang-orang musyrik terdahulu, mereka menganggap, mereka menyangka diri-diri mereka beribadah kepada makhluk yang mulia. Mereka beribadah kepada para malaikat, ya. Anggapan mereka, ya. Baik, akan tetapi hakikatnya peribadahan mereka itu adalah peribadahan kepada syaitan, ya. Mereka menyangka, mereka meyakini kami beribadah kepada makhluk yang mulia, kepada makhluk yang paling dekat dengan Rabb-nya Subhanahu wa taala, ya. Tetapi hakikatnya, kenyataannya peribadahan mereka itu kepada musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makhluk yang paling hina yaitu kepada syaitan. Wahum yadhunnun annahum ya'budunal malaika, dalam keadaan mereka menyangka, dalam keadaan mereka meyakini kami beribadah kepada makhluk yang mulia, para malaikat, ya. Qala kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Saba ayat 40 dan 41, ya. Allah mengabarkan kejadian di hari kiamat nanti, ya. Bagaimana nanti para penyembah malaikat, bagaimana keadaan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma yasuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati haula'i iyyakum kanu ya'budun, ya. Dan pada hari mereka dikumpulkan semuanya, makhluk dari awal sampai terakhir, semuanya berkumpul di satu tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Ahaula iyyakum kanu ya'budun?" Ya. Apakah mereka dahulu beribadah kepada kalian, wahai para malaikat, ya? Baik, orang-orang musyrik tadi di dunia mereka meyakini, mendekatkan diri kepada malaikat-malaikat tadi, ya, beribadah kepada malaikat tadi, menjadikan malaikat sebagai perantara antara dia dengan Allah, ya. Maka di hari kiamat Allah bertanya kepada para malaikat, apakah benar dulu orang-orang musyrik ini mereka beribadah kepada kalian? Qala qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun, ya. Maka mereka menjawab para malaikat, subhanak, ya, unazihuk, ya, tanzihan yaliku bi'azamatik, ya, subhanak, ini bentuk pensucian, ya, maha suci engkau ya Allah, engkau tersucikan dari perkara-perkara yang tidak pantas untukmu. Ini tidak pantas, ya, peribadah diberikan kepada selain Allah itu perkara ya yang tidak pantas, ya. Maka maha suci engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau adalah wali kami, engkau adalah pelindung kami, ya. Min dunihim, ya. Selain mereka, ya. Engkau satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madarat, ya. Bukan mereka, ya. Hanya engkau yang mampu, ya. Bal kanu ya'buduna jin, ya. Maka para malaikat menjawab tadi, bahkan mereka ini, orang-orang musyrik ini, yang mereka mengaku beribadah kepada malaikat, ya, mereka mengaku beribadah kepada makhluk yang mulia, hakikatnya, ya'buduna jin, mereka adalah beribadah kepada jin, beribadah kepada setan-setan dari kalangan jin. Yakni, para setan ini yang memerintahkan mereka berbuat syirik, ya, setan-setan dari jin ini, yang menyelewengkan mereka, menjerumuskan mereka pada perbuatan syirik, dan mereka tunduk, mereka mau, mereka ikut, ya. Itu bentuk ketundukan mereka, peribadahan mereka, ya. Aktsaruhum bihim mu'minun, mayoritas mereka, ya, kebanyakan orang musyrik itu percaya, beriman dengan para setan itu, ya. Beriman kepada para setan tersebut, ya. Baik, ini hakikat orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang diibadahi, ya. Apapun bentuk peribadahannya, maka hakikatnya dia beribadah kepada syaitan. Allahul musta'an. Qala fa syaitan yad'ul musyrika ila ibadatihi wa yuhimuhu annahu malak, ya. Maka syaitan itu menyeru orang-orang musyrik untuk beribadah kepada dirinya sendiri, untuk beribadah kepada setan itu. Tetapi setan tersebut memberikan waham, ya, pemahaman yang salah bahwasannya setan itu adalah malaikat itu, ya. Ditampakkan dalam mimpinya misalkan, ya, cahaya besar, ya, mengatakan saya malaikat, ya, dan seterusnya, ya. Bentuk-bentuk penyesatan setan tersebut, ya. Wa kadzalika ubadu syamsi wal qamari wal kawakibi yazumuna annahum ya'buduna ruhaniyati hadhil kawakibi wa hiya allati tuhatibuhum wa taqdilahumul hawaij. Maka demikian pula para penyembah matahari, para penyembah bintang-bintang, para penyembah bulan, mereka menyangka bahwasannya yang mereka ibadahi, ya, yang mereka sembah itu adalah ruhnya bintang tersebut, ya, energi yang ada pada bintang tersebut, ya. Mereka menganggap ruhnya bintang tersebut yang bisa bicara pada mereka, ya, bisa memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka, ya, bisa menunaikan kebutuhan mereka, ya. Ini penyembah bintang-bintang, ya. Mereka meyakini bisa komunikasi dengan bintang-bintang tersebut. Bintang tersebut bisa menjawab pertanyaan mereka, bisa mengabulkan permintaan mereka, ya. Qala wa li hadza idza talati samsu qaranaha syaitan fayasuda lahal kufar fayaqau sujuduhum lahu wa kadzalika inda ghurubiha. Oleh karena sebab ini, ketika matahari itu terbit diiringi oleh syaitan, terbit di antara dua tanduk syaitan, ya. Matahari terbit di antara dua tanduk syaitan, maka ketika penyembah matahari tadi beribadah kepada matahari, maka hakikatnya dia beribadah kepada setan tadi, ya, yang mengiringi matahari terbit tadi. Demikian pula ketika tenggelamnya matahari, ini waktu peribadahnya penyembah matahari ketika terbit dan ketika tenggelam. Nah, matahari ketika terbit dan ketika tenggelam itu di antara dua tanduk setan. Maka peribadahan penyembah matahari tadi hakikatnya terjadi pada setan, ya, bukan pada mataharinya itu. Baik. Wa kadzalika man abadal masih wa ummahu lam ya'budhu ma wa inna ma abada syaitan. Demikian pula para penyembah Nabi Isa, ya, dan para penyembah Maryam, ya. Maka hakikatnya mereka tidak beribadah kepada keduanya, hanya saja mereka itu hakikatnya beribadah kepada syaitan, ya. Peribadahnya kepada syaitan. Qala fa innahu yazumu annahu ya'budu man amarahu bi ibadatihi wa ibadati ummihi wa radiyaha lahum wa amarahum biha wa hadha huwa syaitanur rajim. Mereka menyangka bahwasannya mereka beribadah kepada orang yang memerintahkan untuk beribadah kepada ibunya, kepada Maryam, dan beribadah kepada orang yang ridho dengan peribadahan tersebut, memerintahkannya, yaitu syaitan yang memerintahkannya, ya. Qala la abadallaha wa rasulah. Maka hakikatnya mereka tidak beribadah kepada Allah dan Rasulnya sama sekali, ya. Baik, ini hakikat orang yang beribadah kepada selain Allah, walaupun yang diibadahi mereka menyangka yang diibadahi adalah makhluk yang mulia, makhluk yang saleh, ya, para malaikat, para nabi. Maka hakikatnya mereka beribadah kepada makhluk yang paling jahat, ya, yaitu syaitan. Qala fa nazala hadza kulluhu ala qouli ta'ala. Maka ini semuanya tepat seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Bukankah aku perintahkan kalian, wahai bani Adam, supaya kalian tidak beribadah kepada syaitan. Sesungguhnya dia bagi kalian adalah musuh yang nyata, ya. Dan beribadahlah kepadaku, dan ini adalah jalan yang lurus, ya. Baik, ini orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Hakikatnya dia beribadah kepada makhluk yang paling jahat, dia beribadah kepada syaitan. Qala rahimahullahu ta'ala fa ma abada ahadun min bani adama ghairallahi kainan man kana illa waqa'at ibadatuhu li syaitan. Maka tidaklah ada seorang pun, ya, dari manusia yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, ya, malaikat, para rasul, para nabi, orang saleh atau yang lainnya, kecuali ibadahnya itu terjadi kepada syaitan. Hakikatnya dia beribadah kepada syaitan. Maka orang yang beribadah kepada syaitan tadi dan yang diibadahi syaitannya itu telah mengambil kesenangan yang disegerakan, ya. Telah mengambil kesenangan yang disegerakan. Qala fa yastamti'ul abidu bil ma'budi fi husuli ghardihi, ya. Maka orang yang beribadah kepada setan tadi, dia mengambil kesenangan, ya, dari yang diibadahi, ya, dari setan. Apa? Dengan terhasilkannya sebagian dari maksud dia, dari tujuan dia, mendapatkan kedudukan di dunia, mendapatkan sebagian harta di dunia, ya, dengan mentaati setan tadi, dengan merendahkan diri kepada setan tadi, ya, dibantu oleh setan merealisasikan tujuannya, dibantu oleh setan untuk merealisasikan keinginannya di dunia, ya, mau kedudukan, mau jabatan, ya, atau mau harta, mau kekayaan, dibantu, ya. Tetapi tidak semuanya berhasil, ya. Tetapi tidak semua yang beribadah kepada setan itu berhasil, karena setan tidak punya kemampuan memberi atau menolak, ya. Karena setan tidak punya kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat, ya. Baik. Maka orang-orang yang Allah telah tetapkan mendapatkan bagian dunia itu berhasil. Kalau tidak, ya enggak, ya. Maka banyak orang-orang yang menyembah setan, orang kafir, ya, orang yang datang kepada tempat-tempat kesirikan, mencari kekayaan, tidak berhasil, ya. Banyak di antara mereka, ya. Banyak orang-orang kafir yang tidak mendapatkan dunia, ya. Baik, ini bentuk istimtaknya para penyembah setan, ya. Dia mendapatkan sebagian dari tujuannya, ya. Kenikmatan dunia yang sedikit, kenikmatan dunia yang sebentar, ya. Qala wa samtiul mabud bil abidi bi ta'dhimihi lahu wa israqihi ma allahi alladhi huwa ghayatu ridha syaitan. Sebaliknya, yang diibadahi yaitu para setan, dia bersenang-senang dengan orang yang beribadah kepadanya. Itu dari sisi pengagungan, dia diagungkan, ya. Tempatnya, keramatnya, misalkan ya di pagar, dikasih penjaga, kemudian diagungkan dengan perkara-perkara tertentu, ya. Itu bentuk pengagungan kepada setan. Disekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberi bentuk ibadah. Yang itu merupakan puncak dari keridoan setan. Ya, setan itu ridho kalau diibadahi, ya. Setan itu senang kalau disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Setan itu senang kalau diberi bentuk-bentuk ibadah, ya. Nah, mereka dia merasa bangga, ya. Setan itu merasa senang, ya. Contohnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika melihat, ya, seorang sahabat tergelincir dari kendaraannya, kemudian dia mencela setan, ta'isa setan, ya, dia jatuh, kemudian dia mencela setan, ya, maka setan merasa bangga, ya, senang, ya. Kenapa senang? Karena dia dianggap, ya, karena dia dianggap memiliki pengaruh, ya, pada kecelakaan tadi, gitu, ya. Ta'isa setan, celaka setan, telah mencelakakan saya, setan menjatuhkan saya, ya. Dia bangga disebut-sebut itu, ya. Ini setan, ya. Nah, lebih-lebih kalau dia diberi bentuk ibadah, ya, diberi sesajen, diberi disembelih apa binatang di tempat yang dia inginkan, ya, bernadar untuk dia, ya. Baik, diberi bentuk-bentuk peribadahan, ya. Wah, itu setan sangat sangat senang sekali, ya. Bangga sekali. Itu bentuk apa? Istimtaknya setan di dunia. Bersenang-senangnya setan dengan kesenangan yang semu, ya. Sebentar, ya. Sebagaimana para penyembahnya tadi, orang yang datang ke tempat keramat tadi, orang yang datang ke tempat-tempat peribadahan pada selain Allah tadi, kadang, ya, kadang mendapatkan keinginannya, ya, mau dapat kekayaan, dapat dia kekayaan. Kadang, ya, enggak semuanya. Berapa banyak yang enggak berhasil, ya. Orang yang menginginkan dunia dengan tunduk kepada setan enggak dapat, ya. Baik. Itu bentuk istimtaknya penyembah dan yang disembah di dunia. Sebentar, ya. Baik. Ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, ya, 128, ya. Qala wa li hadza qala ta'ala wa yauma yasuruhum jami'a ya masara jinni qad istakthartum minal ins ay min ighwa'ihim wa idlalihim. Nanti pada hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan seluruhnya, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para jin, yakni para setan dari kalangan jin, ya masara jin, qatistaktartum minal ins, wahai para setan dari kalangan jin, sungguh kalian telah menyesatkan banyak manusia, ya, menyelewengkan manusia dari fitrahnya dari tujuan mereka diciptakan, ya. Sebagaimana telah disebutkan di hadis sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan khalaqtu ibadi munafa, ya. Aku ciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif, dalam keadaan mukbil ilallah, mu'rid anis syirki, ya. Menghadap kepada Allah dengan tauhid, berpaling dari kesyirikan, ya. Fastalat humus syaitan, tetapi setan memalingkannya, setan yang menyelewengkannya, ya. Nah, yang diselewengkan itu lebih banyak daripada yang masih tetap di atas fitrahnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada jin, ya, qad istakthartum minal ins, ya, sungguh telah banyak engkau menyelewengkan manusia. Wa qala auliyahum minal ins, rabbana samta' ba'duna bi ba'di wa balagna ajalan ladzi ajjalana, ya. Maka wali-walinya setan itu, orang-orang yang sudah diselewengkan, dijerumuskan setan di dunia, ketika itu menjawab, ya, Rabbana, wahai Rabb kami, istamta'a ba'duna bi ba'd, ya. Sebagian kami, ya, setan dari kalangan jin, istamta'a ba'duna bi ba'd, telah bersenang-senang dengan sebagian kami, ya, yaitu penyembah-penyembah dari manusia, ya. Penyembahnya tadi bersenang-senang dengan apa? Dengan mendapatkan sebagian keinginannya, ya. Dapat, pengin dapat kedudukan, dia beribadah kepada jin, kepada setan, ya, melanggar syariat Allah, ya, menyekutukan Allah, atau ingin mendapatkan dunia, mendapatkan kekayaan, dia korbankan agamanya, dia menyekutukan Allah, dia beribadah kepada setan tadi, terkadang itu dia dapatkan, ya. Terkadang dia bernikmat-nikmat dengan bantuan dari setan jin tadi, gitu. Sedangkan setan jin bersenang-senang dengan orang-orang yang beribadah kepada dia, dengan pengagungannya, ya. Tadi, setan itu kalau disebut, kalau diagungkan, sangat bangga, ya. Langsung besar kepalanya, ya. Sangat berbangga. Nah, lebih-lebih diberi bentuk ibadah, ya. Mereka dia sangat senang sekali, gitu. Itu bentuk apa? Istimta'nya, ya. Bersenang-senangnya dia. Setan bersenang-senang dengan pengagungan hambanya dari manusia tadi. Diagungkan dia, bangga dia. Yang beribadah bersenang-senang dengan bantuan dari jin tadi. Kadang, ya, kadang, tidak semuanya. Tidak semua keinginannya tercapai, ya. Karena setan itu tidak punya kemampuan mendatangkan manfaat. Tidak punya kemampuan menolak madarat, ya. Nah, maka ini bentuk apa? Ya, kebodohan yang besar, ya kan, kejahilan yang besar. Dia tukar kenikmatan yang abadi, yang hakiki, dengan kesenangan yang sebentar, dengan kenikmatan yang sedikit, ya. Tidak semua keinginan dia tercapai, tidak semua kehendak dia tercapai, tapi dia berani mengorbankan agamanya. Wallahul musta'an, ya. Maka ini jawaban wali-walinya setan dari kalangan manusia. Wahai Rabb kami, dulu kami sudah saling bersenang-senang, ya. Sebagian kami bersenang-senang dengan yang lainnya, ya. Baik, difahami ya bentuk istimta'nya tadi, ya. Yang beribadah bersenang-senang dengan tercapainya tujuan dia. Sebagian tujuan dia tercapai, dibantu oleh setan dari jin, ya. Jinnya yang diibadahi bersenang-senang dengan ketundukan manusia itu yang beribadah kepada dia, pengagungan manusia tadi, mengagungkan dia, dia bersenang, dia senang, ya, dia bersenang-senang dengannya. Qala wa balagna ajalana alladzi ajjaltalana, dan engkau telah menyampaikan ajal, yaitu waktu yang sudah engkau tetapkan untuk kami, ya. Berarti sudah memang kami salah, ya. Kami tidak punya alasan lagi, tidak punya hujah, ya. Dulu kami tukar, ya, kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia yang sebentar, ya. Penyembah jin bersenang-senang, demikian pula jinnya juga sudah bersenang-senang. Dia dahulukan kesenangannya di dunia, dia korbankan kesenangannya di akhirat untuk mendapatkan kesenangan yang segera, yang sedikit di dunia, ya. Qala qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, an-nar maswaakum, maka dengan keadilannya, ya, dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala balas mereka, maka neraka tempat kembali kalian, kekal di dalamnya selamanya, ya, karena berbuat syirik, ya, karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang paling hina, makhluk yang paling jahat, yang merupakan musuh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka hakimun alim. Maka ketetapan ini, ya, hukum kalian di neraka itu berdasarkan hikmah. Rabb kalian Maha Hakim, Maha Hikmah dan Maha Mengetahui, ya. Maka hukumnya dibangun di atas ilmu, dibangun di atas sifat hikmah, ya. Tidak ada kezaliman, ya. Tidak ada kezaliman padanya, ya. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Ini, ya. Baik, sekali lagi, ya. Seseorang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Hakikatnya sebenarnya dia telah menaati, tunduk kepada setannya, ya. Baik, maka hendaknya setiap kita menjadikan ini di depan matanya, ya, di depan mata kita. Senantiasa mengingat, kalau mau terjatuh, mau berbuat maksiat, ingat, ya, hakikatnya kita mengikuti musuh kita, ya. Kita tunduk pada musuh kita. Setan yang enggak pernah sekejap mata pun menginginkan kebaikan untuk kita, kita ikuti, kita tunduk padanya, ya. Baik, maka segera kembali, ya. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari kejahatan setan tersebut, ya. Baik. Qala fa hadhi isharatun latifatun ila sir allazi li ajlihi kana syirku akbarul kaba'ir indallah. Maka ini isyarat yang sangat lembut, ya. Isyarat yang sangat lembut tentang rahasia. Karena sebab ini, ya, syirik itu adalah dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyekutukan, menyamakan Rabbul Alamin dengan makhluk yang paling jahat, ya, dengan makhluk yang paling hina, ya. Ini sebabnya, ya. Kenapa syirik itu tidak diampuni ketika mati tidak bertaubat, ya? Karena dia telah menyamakan Rabbul Alamin, Zat yang Maha Sempurna, dengan musuhnya, ya. Dia berikan hak Allah yang khusus kepada musuhnya, yaitu setan, ya. Qala wa annahu la yufar bi ghairi taubati minhu, dan bahwasanya syirik itu tidak diampuni kecuali bertaubat darinya. Wa annahu yujibul khuluda fil adab, dan syirik mengharuskan pelakunya kekal di dalam azab. Wa annahu laisa tahrimuhu wa kubhuhu bi mujarradin nahyi anhu, bal yastahilu 'ala Allah subhanahu an yasra'a li ibadihi ibadata ilahin ghairi. Maka bukanlah keharamannya, keburukannya itu semata-mata karena larangan darinya. Bahkan perkara yang mustahil, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hambanya untuk beribadah kepada sembah selain Allah, ya. Kama yastahilu alaihi ma yunaqidu awsaba kamalihi wa nu'ta jalalihi, sebagaimana mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkara yang bertentangan dengan sifat kesempurnaannya, ya, sifat-sifat kemuliaannya, ya. Wa kaifa yadhunnu bil munfaridi rubbil rububiyyati wal ilahiyyati wal azamati wa jalali an ya'dana fi musyarakatihi fi dzalik. Maka bagaimana bisa disangka, bagaimana bisa orang menduga, ya, terhadap Zat yang Maha Esa, terhadap Zat yang Maha Sempurna, terhadap Zat yang Maha Agung, ya, yang Maha Esa dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, keagungannya, mengizinkan adanya sekutu bagi dia, ya. Sekutu bagi dia dalam kesempurnaan tadi, dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya. au yardobi, atau Allah ridho adanya sekutu pada rububiyahnya, pada uliyahnya. Maka bagaimana bisa orang menyangka demikian? Gitu. Maka ini bentuk perbuatan persangkaan orang-orang yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Ini bentuk persangkaan perbuatan dari orang-orang yang tidak mengenal Rabb-nya, ya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal sifat-sifat-Nya. Ta'alallahu an dzalika 'uluwan katsira. Maka Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala dari itu semuanya dengan ketinggian yang maha besar. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi lahuna, nasallallahu taufiqil jami. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.